telah kita diberitakan akan tibanya hari kedatangan. Musibah melanda semesta alam, tiada siapa yang dapat menghalang. Bila manusia telah lupa sujud menyembah kepada Yang Esa, dosa pahala tak dihilangkan lagi, hati telah gelap hilang cahaya. Lalu berbunyi sangkakala tibanya hari kedatangan. Musibah melanda semesta alam, tiada siapa yang dapat menghalang. Bila tibanya hari pengadilan, di padang mahsyar kita dihimpunkan. Akan dihitung segala amalan seperti mana yang telah diwahyukan.